إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم، Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia pada surah An-Nahl ayat yang ke-90, Allah ta'ala, inna allaha ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurba wa yanha'anil fahsyai wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil, untuk berbuat ihsan, dan untuk memberi kepada sanak kerabat, dan melarang kalian dari kekejian, kemungkaran, dan kelaliman. Kian dia memberikan mau'izahnya kepada kalian agar kalian bisa mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal-Hikam menyebutkan bahwasannya ayat ini adalah satu contoh dari jawami'ul kalim yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu lafaz yang singkat akan tetapi memiliki kandungan makna yang sangat luas dan mendalam. Di mana pada ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua yang namanya bentuk perintah dan juga semua yang namanya bentuk larangan. Semua perintah-perintah dalam agama ini, di dalam syariat Islam ini terkumpul pada tiga perkara, yaitu yang pertama adalah perintah untuk berbuat adil. Adil di dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula adil di dalam memenuhi hak sesama makhluk. Dan yang namanya adil adalah seseorang menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan hikmah, memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya. Maka termasuk dari bentuk keadilan adalah apabila seorang hamba itu bertauhid dan tidak berbuat syirik. Maka yang namanya kesyirikan disebutkan dalam Islam, di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sebagai al-zulmul azim, kezaliman yang sangat besar. Itulah yang namanya keadilan, adalah seseorang menaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak durhaka kepadanya. Begitu pula menaati Rasulnya alaihi salatu wassalam dan tidak bermaksiat kepadanya. Dan seterusnya dari makna-makna keadilan. Demikian pula ayat yang mulia ini memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Ihsan dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-ihsan fil ibadah. Ihsan di dalam ibadah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang al-ihsan, maka beliau menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Ibadah yang penuh dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan dan kepatuhan kepadanya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka bila kamu tidak mampu melihatnya, ketahuilah sesungguhnya dia melihatmu. Itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dengan penuh rasa takut, dengan keyakinanmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan dan menguasai segala apa yang kamu perbuat. Tidak ada yang terluput darinya sedikit pun dari keadaanmu. Ini yang pertama, ihsan di dalam ibadah yang menuntut dari kita semua untuk selalu menjalankan apa saja dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dari sisi niatnya dengan menjaga keikhlasan, dan dari sisi bentuk praktik amalannya untuk sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Kemudian ihsan yang kedua adalah al-ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada makhluk, yang dirumuskan oleh para ulama diantaranya oleh al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, mencakup tiga perkara. Yang pertama adalah badlun nada, yaitu kita memberikan apa saja kebaikan, kemanfaatan yang berguna bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah kaful adha, kita menahan dari mengganggu orang lain, baik dengan lisan kita ataupun dengan anggota badan kita. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajh, untuk senantiasa bermanis muka, memberikan kepada saudara kita apa yang menyenangkan dirinya dari sikap dan perilaku kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam ayat ini, yaitu wa ita'il qurba, untuk senantiasa memberi kepada sanak kerabat, yaitu setiap orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, baik ke atas yang usul dari ayah, ibu dan seterusnya, ataupun ke bawah yaitu furu', anak cucu dan seterusnya, ataupun al-hawasi, yaitu saudara kita, saudari kita, baik yang sekandung, seayah ataupun seibu, demikian pula paman dan bibi kita, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk senantiasa menjaga hubungan kekerabatan dengan memberikan apa yang menyenangkan mereka, menyambung hubungan dan tidak melupakannya. Inilah perkara yang termasuk dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat ini juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita larangan-larangannya, yaitu firman-Nya wa yanha 'anil fahsya, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari segala bentuk kekejian. Dan yang namanya al-fahsya adalah segala bentuk yang melampaui batas, baik secara syariat maupun secara adat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Itu adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar, dan juga melarang dari yang namanya kemungkaran. Itu apa saja yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik ucapan maupun perbuatan, baik itu yang berupa dosa besar, demikian pula yang merupakan dosa-dosa kecil. Karena itu semua adalah yang membawa seseorang kepada kesempitan dan kesusahan hidupnya di dunia wal akhirah. Kemudian juga melarang dari yang namanya al-baghi, sikap lalim, sikap semena-mena, menzalimi orang lain dan tidak mengerti batasan-batasan hak yang ada di dalam berhubungan dengan sesamanya. Maka ini adalah perkara-perkara yang juga dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kita melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Iyadh bin Himar Al-Mujashi radhiyallahu anhu, memberitakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Allah perintahkan beliau untuk menyampaikannya kepada umatnya dalam hadis yang sangat panjang. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahlul jannati thalatha, dan penghuni surga itu ada tiga kelompok, walaupun ini bukan pembatasan. Yang pertama adalah du sultanin muqsit mutasaddiqun wa mutawaffiq, orang yang memiliki kekuasaan yang dia bisa berbuat adil dalam kekuasaannya tadi. Mutasaddiq yaitu yang senang bersedekah, memberi kepada rakyatnya, khususnya mereka yang mengalami kesusahan dan kepayahan. Dan muwaffaq, yang diberi taufik, petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua kebijakan-kebijakannya, sehingga membawakan kepada kemaslahatan kehidupan orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang termasuk ahli jannah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim, seseorang yang memiliki sifat rahmah, penyayang kepada orang lain, raqiqul qalb, yang memiliki hati yang lembut, likulli dhi qurba, kepada setiap sanak kerabatnya, wa muslimin, dan setiap kaum muslimin. Ini janda sifat ahlul jannah. Kemudian yang ketiga adalah wa afifun muta'affifun dhu'iyal, orang yang afif, yaitu al-kathirul iffah, yang banyak sifat iffahnya. Sifat iffah yaitu menjauhkan diri yang dari yang namanya kekejian dan segala apa yang tidak pantas untuk dilakukan, baik secara syariat atau secara adat. Al-afif, al-muta'affif, yang juga senantiasa berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya dalam ucapan dan perbuatannya untuk tidak melakukan apa yang hina yang rendah. Dhu'iyal, yang memiliki sanak keluarga, anak-anak dan istri-istri yang menjadi tanggungannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa ahlun nari khamsah, dan penghuni neraka itu ada lima. Walaupun sekali lagi ini bukan pembatasan. Yang pertama adalah al-ba'if, alladhi la zabralah, orang yang lemah, lemah dari sisi agamanya, lemah dari sisi keimanannya, lemah dari sisi akalnya. Alladhi la zabralah, di antara makna alladhi la zabralah dikatakan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya, yaitu alladhi la aqlalah, orang yang tidak punya akal, yaitu yang tidak bisa menggunakan akalnya untuk mencegah dia dari melakukan apa saja yang tidak sepantasnya. Alladzina hum fiikum tab'a, yaitu orang-orang yang hidup bersama kalian, membebani kalian. Yatba'una ahla wala mala, dalam sebagian lafaz la yabtaghuna ahla wala mala, yang tidak punya keinginan untuk berkeluarga, untuk menikah, memiliki istri dan anak, untuk hidup mandiri. Wala mala, dan juga tidak keinginan untuk mencari yang namanya harta sebagai penghidupannya. Hidupnya selalu menyusahkan orang lain, membebani orang lain. Kemudian yang ketiga, warajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadimka an ahlika wa malik, seseorang yang tidaklah berada di pagi hari, tidak pula di sore hari, melainkan dia selalu menipu kamu pada keluarga dan hartamu. Naam. Kemudian juga yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu khain, orang yang berkhianat. Adil alladhi la yakhfa lahu matma'u wa indaqa ila khana. Yaitu orang yang tidaklah nampak pada dia satupun sesuatu yang membangkitkan selera dan keinginan, melainkan dia mengkhianatinya, berbuat curang dan menzalimi orang lain. Kemudian juga beliau menyebutkan termasuk daripadanya adalah al-bukhl wal kadhib, yaitu kebakhilan ataupun kedustaan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ada bimbingan bagi kita semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hendaknya kita berusaha memiliki sifat dari sifat-sifatnya ahlul jannah dan menjauhi sifat dari sifat-sifatnya ahlun nar. Di mana dalam hadis yang mulia ini disebutkan ada tiga dari sifat-sifatnya ahlul jannah. Bagi orang yang memiliki kekuasaan, baik dalam bentuk kekuasaan di dalam negara ataupun yang lebih rendah dari itu, termasuk di dalam rumah tangga, untuk menggunakan kekuasaannya tadi secara adil, untuk kemudian gemar di dalam berinfak bersedekah, menafkahi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya, dan selalu berbuat sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara sifat dari sifat-sifat ahli jannah yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah untuk memiliki sifat rahim, sifat rahmat, memiliki hati yang lembut kepada sesamanya, baik dari kalangan keluarganya ataupun yang lainnya dari kaum muslimin. Naam. Dan juga untuk senantiasa menghiasi diri dengan sifat iffah, yaitu yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak melakukan apapun dari ucapan atau perbuatan yang keji, yang mungkar, dan yang tidak sepantasnya. Diingat pula dalam hadis ini memberikan kepada kita penjelasan di antara sifat-sifatnya ahlun nar yang hendaknya kita berusaha menjauhkan diri daripadanya, yaitu yang pertama adalah sifat lemah di dalam keimanan, lemah di dalam agamanya, lemah di dalam akalnya, sehingga tidak menggunakan akalnya untuk melakukan apa yang semestinya. Untuk jangan hidup di tengah-tengah umat manusia ini hanya menyusahkan orang lain, yang tidak mau hidup secara normal, secara sepantasnya, yaitu memiliki yang namanya keluarga dan penghasilan. Kemudian juga disebutkan dalam hadis tersebut di antara sifatnya ahlun nar adalah orang yang suka berkhianat, baik dalam perkara yang besar maupun perkara yang kecil. Maka jauhilah sifat ini, karena adalah sifat dari sifat-sifatnya ahlun nar. Demikian pula yang namanya al-bukhul, kebakhilan, dan juga al-kadzib, kedustaan, dan juga apa saja yang sifatnya membuat orang lain terganggu dan tidak merasa aman dari gangguannya. Yaitu rajul la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadiku an ahlika wa malik. Seseorang yang tidaklah ada di pagi hari, tidak pula di sore hari, melainkan dia dalam keadaan selalu menipu kamu, mengganggu kamu pada keluarga dan hartamu. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kafa bil mar'i ithma, cukuplah seseorang itu menanggung dosa, ayyubayya man yaqut, yaitu bila dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Dalam lafaz yang lain, ayyubayya man ya'ul, yang artinya adalah sama. Itu bila seseorang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya dengan tidak menafkahi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Seorang yang berkeluarga tentulah di antaranya memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga yang ada di bawah tanggungannya, baik istri-istrinya ataupun anak-anaknya. Maka ketahuilah bahwasannya menafkahi keluarga, memberikan kepada mereka apa yang dibutuhkan dalam hidupnya, termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi wasallam perintahkan, dan termasuk dari bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dari sifatnya ahlul jannah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan dalam khutbah yang pertama tadi. Oleh karena itu setiap muslim hendaklah bersemangat di dalam menjalaninya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang mudah dari rezeki yang halal, dan untuk tidak menafkahi keluarganya dengan rezeki yang haram. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah thayyib la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu thayyib, yaitu tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik-baik, baik dari ucapan maupun perbuatan. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Qala ta'ala, "Ya ayyuhar rasul, kulu min at-thayyibati wa'malu salihan." Hai sekalian para rasul, makanlah dari yang baik-baik, yang halal, dan berbuatlah amal yang saleh. Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian." Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, "Tsumma dzakara rajul." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seseorang, "Yutil sabar," yang dia melakukan perjalanan yang jauh, "Ash'atha azbar," yang rambutnya kusut dan penuh dengan debu, "Mudu yadaihi ila sama," dia menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Karena pada keadaan orang tersebut berkumpul padanya sebab-sebab istijabat doa, terkabulnya doa. Dia dalam keadaan safar, dalam keadaan rambut yang kusut dan berdebu, kemudian menengadahkan tangannya dan menyebut nama Rabb dalam permintaannya. Berkumpul padanya asbab istijabah ad-du'a, sebab-sebab terkabulnya doa. Tapi lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa mat'amuhu haram," dalam keadaan makanannya haram, "Wa mashrabuhu haram," minumannya haram, "Wa ghudiya bil haram," ada "wa malbasuhu haram," pakaiannya juga haram, "Wa ghudiya bil haram," dan dia diberi makan dari yang haram. "Fa anna yustajabu lah," maka bagaimana bisa dikabulkan untuk dia doanya? Asy-Syaikh Shalih bin Fadhlan Al-Fadhlan hafizahullah ketika menyebutkan hadis tersebut menunjukkan pada kita bahwa di antara dampak buruknya tidak menjaga dari keharaman di dalam menafkahi diri dan keluarga adalah terhalangnya pengabulan doa yang diucapkan oleh seorang hamba, walaupun dia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Dan kalau tidak ada kerugian yang disebabkan dari mengambil yang haram, kecuali adalah sebab yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu sebab terhalangnya doa, cukuplah itu sebagai nasihat bagi semua orang yang menginginkan kebaikan dalam hidupnya. Naam. Karena yang namanya doa itu adalah silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Bagaimana kalau kemudian yang seperti ini tidak bermanfaat baginya tatkala dia tidak menjaga diri dari yang haram? Naam, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.